гордись бегун назма гатараум авара авара хубар нахи сансар нахи миси киси ко пьян нахи миси киси ко пьян нахи se nahi mera kar diye omega bella mayar duniya duniya nahi tara tum awara awara awara uwes rampu sarimbit sampul dan busanani saking kamar kabusanan badhe marak lan dipun lenggahkan wontening sasana pinajan pramila para rawuh monggo sedaya kula aturi ndodhok jumeneng ring para rawuh menika to manten sampun badhe dipun tirapaken mubeng griya supados muat punika to warnaniro barisan-barisan ingkang ngombyongi panganten sarimbit ingkang ajeng piyambak mlampah alon-alon ingkang sebat cantang balu ambetiro manten wangi-wangi cantang balung radi ampek jeket jingklik-jingklik dosaken margi badhe lenggah wonten sasana pinajan. Gling. Dasar cangkang balu pincang sikile. Alon tindakira cangkang balung dentuken sawingking ira. Satriya satembarang busanane. Iket ijo. Mawi rasukan beskap kuning gading mawi jari kawung sewan sawingking ira satrio sakembaran punika to gandhek sekembaran alit-alit sangat jengiro panganten sarimbit melampah imik-imik beto kepet yuk pilih manten sumo manten den busanani pating gelap nyar kraus sumo ketoro kesusu lindungu. Manten kagung kinodro satu mandro ngawi beskap metu keringeti pawinastanan keringet keri turanget. Manten putri sajak seneng enggali nyesan gandrengan manten sarimbit alon tindak iro lobok selopiro menculat cici. Alon tindak iro manten kegandrengan terus datan petalawet wis podo tresnane mawi sinjang kembar sido mukti pranyoto wis arep mukti kabeh pating selebiar busana niro kadyo tradit sesamberan. Kang putri mawi cunduk mentul wis datan mentul-mentul atine wis mantep karo bojone. Ingkang kagung nyepengi gadhanipun piyambak. Tegesipun nyepengi beskapipun. Alon tindak iro manten terus tumujing sasono pinajang. Sawingking iro penganten poro putri domas ayu-ayu rupane cendek campur cendek duur campur duur dan dewek-dewek akan busana niro ingkang ijo campur podo ijo tinodro saking mandrowo koyo godong bayung ingkang abrit campur podo abrit notasi sederipun putri domas tinodro saking mandrowo kadyo dandang araton. Sawingking iro bisan kalian bisan alon tindak iro wong tua ya gandengan tua kaya sepur tanpa kundrektu meh dumuging sasono pinajang dan gandeng ingkang busanani iya meniko ingkang winastanan mbah dukun ngelenggahaken manten sarimbit serek bokonge den selehake den teri sekul sak mirik den puluk dulang dinulang ingkang kakung dulang putri saja lingsum ning kolu rongemplokan ingkang kakung buk sami rongemplokan gerenengan malah jaluk tambah atus telung emploan, limang emploan omangkunoto sampun lenggah panganten sarimbit dan kepeti datang sumuk meneh saking renaning penggalih panganten sarimbit sampun dan hormati kalian moro rawuh kadang ingkang samyo tersenuh. Atas nami ingkang nyusun acara ing wiwahan meniko nyuwun kanthi sanget panjenenganipun wakil saking penganten kakung kula aturi maringi pidhato masrahaken dateng pisan wekdal kula sumanggaaken panjenenganipun Mas Buang. Matur nuwun. Dumateng ngersanipun Kang Mas Pranata Cara. Nyun sewu menika wakil saking temanten kakung suwantenipun radi nyemer. Matur nuwun sanget. Kula dipun paringi wedal. Menapa to? Kula piyambak boten ngertos. Kula ingriki kadhapuk dados wakilipun temanten kakung. Tenan kok. Para rawuh kakung miwah putri. Mboten nginten babar pisan menawi kula gedhawan sonder. Gigi aku kon dadi ledhek. Tegesipun kula supados pidhato. Matur nuwun dumateng kersanipun para rawuh sedaya. Piye kok? Para lawu. Kula remas remen sanget dene panjenengan dipun ulem-ulemi sampun kersa rawuh. Sampun kersa ngentengaken sarira. Saiki kaya kapok sarirane. Kersa memenuhi undangan. Sedaya sami lenggah. Mboten wonten tamu dlajikan. Teratur kedahipun. Kula supados masrahaken temanten kakung wonten kersanipun Besan. Bapak Besan nanti ya. Bapak pasrai. Bapak Besan. Kok meneng bae? Kula supados masrahaken temanten kakung wonten ngersanipun Bapak Besan. Sampai ya? Menawi wonten kekiranganipun temanten kakung kula turi maringi pangapunten utawi supados ngrengkuh kaya putrane dhewe. Kuwi wong pemacan to. Mekaten wau mulingipun. Sinten? Muling sapa to? Besan. Mulingipun Besan. Nggih. Pramila menawi wonten tempat kula, Besan. Nggih. Kula nyuwun pangapunten cekap semanten nggih. Nggih. Dipun sesani lho para rawuh. Nggih. Pun kula ajeng minggat. Mekaten wau pangandikanipun wakil saking pengantin kakung. Mugi-mugi saged ndandosi anggenipun pidhato. Para rawuh manten sarimbit sampun dipun lenggahaken lan sampun dipun wakili saking pengantin kakung pinasaan wonten ngarsanipun Besan. Salajengipun menika kula pasrahaken dhateng wakil tuan rumah. Nggih menika panjenenganipun Bapak Jambul Sanjoyo. Wekdal kula sumangkaaken. Bapak Jambul Sanjoyo menika tasih nyambut damel wonten Jakarta bagian Kernet. Kepareng matur. Dumateng poro lenggah sarto poro bini sepuh miwah poro gapit. Kula wonten mriki minangka wakilipun ingkang kagungan dalem inggih menika wakil temanten putri. Sak jejumlek janembe menika kula dados wakil temanten putri dados anggen kula badhe matur wonten ngerso panjenengan menika perkewet ragi angil. Pramila yen wonten klenta-klentu atur kula nyuwun gunging samudra ingkang mulak-mulak. Para rawuh temanten putri sampun dipun pasrahaken. Pramila kula nyuwun kanthi sanget dumateng temanten kakung kula turi nampi anak kula temanten putri saged dipun mong ingkang sae-sae sarta saged dipun menapa menika wau mbok menawi mungkin sedaya menika wanti rekaos. Pramila bile sampun dipun dadosaken manten sageta kaya mimi lan mintuna lan mi goreng. Pramila kados cekap semanten atur kula dumateng Bapak Protongkol Pranata Cara yen wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Matur nuwun sanget saking wakil tuan rumah ingkang Radi Kisro. Nanging sampun ngakeni bilih dereng nate pidhato wonten panjenengan manten. Pramila kula atas naminipun Pranata Cara ngaturaken sagunging panuwun dhateng panjenengan sedaya ingkang sampun anglaksanani undangan ing wiwahan wekdal meniku. Pramila para rawuh sedaya monggo kula aturi dhahar saha ngunjuk menapa ingkang sampun dipun sediaaken ingkang sampun nampi dene ingkang dereng kula aturi nenggo ingkang wonten jawi kula aturi tumbas piyambak-piyambak. Para rawuh sak sampunipun wakil saking tuan rumah samangke badhe pinaringan nasihat saking panjenenganipun bapak ingkang sampun sepuh inggih menika bapak Buang Budi manten pinaringan nasihat monggo bapak Buang kula aturi maringi sawer-sawer utawi ular-ular. Pundi mantenipun? Oh, nyun pangapunten. Lajeng kula ular-ulari pundi? Mriki, majeng mriki. Manten kula aturi jumeneng. Manten kenging wangsulan nggih. Kowe wis ngerti sranane wong bebojoan. Dereng mulo tak kandhani ya. Inggih. Sajane wong bebojoan ku sranane ora akeh ya, penganten. Lajeng sranane pun dos pundi, Pak? Ming telu. Tiga cacahipun. Heeh. Gluk. Telu dicatet, telu. Pun lo catet. Sepisan wong bebojoan kuwi kudu padha uripe, ngerti ra? Dados menawi pejah mboten saged, Pak. Ra, kowe gelem poe entuk mayit. Ping lorone kudu lanang karo wadon. Menawi kalih jengki aja ndak anak musuk balap ya. Ping telune anak mas penganten. Injih. Kudu padha tresnane. Kowe tresno tenan karo bojomu? Estu, Pak. Wong tua arep takon ya. Injih, Pak. Sing paling tok tresnani nggon apa? Namung anu, Pak, rombongan. Kabeh tresno. Inggih, Pak. Edan. Anak Mas penganten. Kula, Pak. Lho kok mecicil. Saking mantepipun kula menawa dados temanten anyar. Aku takon sejarah ya penganten. Ora apa-apa wong tua takon ora apa-apa. Inggih, Pak. Bojomu kuwi nalika kepethuk kowe sepisanan kuwi menyang endi? Wonten ngalun-alun, Pak. Apa mbiyen sing dodol jungkat atom kae? Sanes, Pak. Lah ira to ya, Dik, ya. Nembe didis. Wah. Injih. Kulo rambuté jliwit. Rambuté abing. Kuwi yo wis tresno tenan karo kowe. Tresno, bab lumir menawa kulo ketinggal melek, Pak. Ora merem. Dasar kulo menawa ketok. Kuwi kabeh wis ngerti, yo. Dadi sranane mung telu mau. Tiga wau, Pak. Yo, dicateti. Nggo buku ora? Sampun kula catet. Ora usah basa. Ora usah njuk buku. Tegese iling-ilingen lebokno nang atimu. Dados yen sampun pun lebetaken wonten ati lajeng pun iling-ilingi ngaten. Pun injen. Lagi iki lho mantan ngecel. Dadi kowe tresno tenan iki kudu lahir batin tresno ya. Inggih, nyuwun pangapunten, Pak. Pih. Kok mboten bubar-bubar nggih? Lho aku sing pidhato ya malah tok. Kula selak anak Mas penganten wonten dawuh menepo, Pak. Kaya ketoprak kowe. Daripun lungsuran. Diling-iling. Iki wingi wong tuwa. Wong tuwa ora bakal njlomprongake tanggon sing elek-elek ya. Inggih, Pak. Bapak inggih sampun nate dados temanten. Wis. Areng opo kowe? Ora apa-apa, dadi ki mantene. Bapak rumiyin nggih pikantuk tiyang, Pak. Tuh. Menopo? Aku mbiyen sepisanan entuk celeng. Ben. Dados contonipun kedah kula ilmu ngetenget. Bapak rumin nggih pikantuk estri. Piye? Estri niki, bojonipun. Nek mbiyen kaya wedok tenan. Oh iki. Mbuh saiki malik ora. Inggih, nyuwun pangapunten para rawuh. No wawancara manten kalian tiang sepuh pramilo sampun dadosken penggalih para rawuh kula aturi mirengaken kemawon sinambi dhahar monggo monggo pundhar aku kok ora yo engkang pidhato kok dereng pun teri nyuwun pangapunten engkang maringi ular-ular Pak Buang mangke dipun teri piyambak lan dipun buntelaken. Matur nuwun, menika tegesipun Kirmah. Kirmah menika mikir ngomah, nggih. Temanten sekalian. Simaur, kula, Pak. Kula, Pak. Temanten sekalian. Kula, Pak. Kok malah kaya kerengan ya. Ragi budek, Bapak. Lah pon sepuh. Tradisi kuno kuwi ngelingake. Nggih. Sepisan kowe mlebu nang ngelawang ngelebet wonten jero ora mlebu nang jowo kuwi kowe disiram nganggo banyu pinten ember lho kowe lak digrejo karo mbah dukun nganggo banyu inji kuwi tradisi kuno inji dadi ora kena diilangake. Oh menika saking nenek moyang kita iki. Kowe bandem-bandeman nganggo suruh tegesipun suruh menika kuwi ana tegese. Inggih. Kuwi kowe mantep tenan karo bojomu mulo nganggo suruh. Tegesipun kesusu arep weruh kowe. Dados kula kesusu anggenipun weruh bojo kula. Ya sakarmu. Ya. Inggih. Kuwi kedadeane suruh kuwi nek diracik dadi inang. Ya kuwi suruh gambir bako injet. Tegesipun kinang, Pak. Ya kuwi kinang iki kuwi mau campuran kuwi mau kok ngencer. Nemu takon kok saya ganta. Dados kinang menika suruh gambir injet. Suruh iki tegese kesusu arep weruh. Weruh. Mula ana gambire. Gambir menika sepiro gambirane ngatiku, Ger? Oh, nah. Gambir kok gambirane ngatiku. Ha ana mbakone. Mbako menika tegese mbako kuwi obahe mengko. Dados upami manten menika sameneika kekejak mboten asal. Ora, engko ngenteni nek ora ana wong. Injet apu. Injet to apu. Injih apu. Nek ana luputku kuwi apuranen. Oh, ngaten. Kamu lo ngarep dhewe mau. Nggih. Nglawangmu ana tebu. Tebu. Tegesipun tebu menan ya wonten. Kuwi temanten iki mantepe nek wis mlebu. Tegese mlebu nyambut gawe mlebu. Kuwi nang ngalam bebrayan. Nggih. Yen nembe anguk-anguk mboten mantep nggih, Pak. Ora. Oh, iya. Wis sepisan tegese mantepe nek wis mlebu. Ping pindune anteping kalbu. Oh, anteping kalbu. Kalbu kuwi ati. Ati. Atimu wis mantep tenan dadi bojone sapa kuwi? Jeng Lastri. Oh, Lastri. Nggih. Oh, ngaten. Ngerti tegese pengaron. Pengaron menika nggih wonten tegesipun. Ono. Pinter tenan, Dik. Pengaron iki cepengane wong sak keloron. Sebab nek dicengkiring pecah. Oh, diling-iling. Bapak pinter tur ngawur nggih. Piye? Pengaron cepengane wong sak keloron. Oh, menika. Werna-werna. Lajeng menika kala wau dipun tutruk. Ngawur yo. Tigan yo. Kuwi nyoba ndasmu atos apa ora? Kuwi sono sranane. Wong temantiran iki mesti nganggo dicutuk ndrok. Bapak rumen nggih pun tutuk. Tutuk. Mangan ndrok jian. Iya aku ya tutuk ping pisan ora pecah. Nggih. Pindho ora pecah. Atos iki. Ping telu ora pecah. Atos iki. Pilihi jebul kleru gangsingan. Malah menyonyo bathukku. Sejarahipun Bapak rumen. Nggih. Heeh ngono kuwi. Waduh. Aku mbiyen yo dadi manten. Anjih pun lenggahken ngaten menika. Piye? Pun lenggahkan kursi-kursi ngalamnya ra, aku mbiyen terus dibanting kok nang kono. ayo dilenggake kok. Oh, manten bocah sakarang. Klawastani namung dipun adekaken. Ora, ya kaya saiki iki. Inggih, sampeyan kemajengan iki lha. Wah, menawi kula badhe ngasuh dos pundi menawa? Piye? Badhe ngasuh. Dampet kok ora bubar-bubar nggih. Para rawuh isih akeh iki temanten ora kena kisruh. Dados kula kedah pengampetan. Oh, injih. Kowe ngerti ora? Menapa? Mula manten iki mesti ana dekorasine warna-warna. Menika kaya ana manuk loro. Lho. Manukno pramlambang napa, Pak? Kuwi ya ana tegese. Tegesipun manuk. Kuwi manten putra iki tresna tenan karo temanten putri, mula ana simbole manuk. Injih. Tegesipun temanten putri iki demaneman sebab mlenuk. Ngerti ra? Nek ngoten bojo kula menika mlenuk. Habis to tiliki urung. Kuwi mlenuk iki tegese lemu awak. Oh, awakipun mlenuk. Aja werna-werna ya. Ngono kembar mayang. Kembar menika gambaranipun, wonten gambaranipun. Kembar iki padha. Padha rupane. Mayang iki dalang. Dalang kae sok mayang. Mayang menika dalang to? Heeh. Dados menika kembar iki padha dalang iki mayang. Mayang sing padha ngono. Mbuh. Saiki wong tuwa inggih lingenai ular-ular cukup semene wae, ya. Matur suwun, Pak. Cekap semanten atur kulo menawi wonten lepat kulo kulo nyuwun yatranipun nyuwun pangapunten nyuwun. Pangandikanipun panuwun Bapak Buang Budi ingkang sampun kersa maringi ular-ular dateng penganten sekalian mugi-mugi saged dados jimat panganten sarimbit sakmenika sampun lenggah malih para rawuh samangki sasampunipun ular-ular menika badhe kasegahan lagu-lagu kroncong lagu-lagu dangdut dipun selingi beksan dipun selingi lagu gending jawi lan saklajengipun ngantos paripurnaning wiwahan ing wekdal menika mangke dipun segahaken dagelan saking Ngayogyakarta Junaedi CS. Tepuk tangan para rawuh. Para rawuh sinambi ngrahapi daran ingin kasihaken menika wujud menapa kula piyambak dereng dipun suguh tingenting menapa menapa monggo sagedipun ingin kagungan kersa nggih namung nyaosi segan ing kados ngaten menika dening sampun maringi kado nggih mangke kersanipun pun bikak manten piyambak werni-werni yang sami nyumbang saking dusun malah kalau wawon ini yang nyumbang gori wonten ingkang nyumbang werni-werni. Eyih, awujud bondo bau ngaturaken sanging panuwun para rawuh sedaya. Mboten wonten malih kejawi namung panjenengan kula suwun lenggah sinambi amirsani lelangan ingkang badhe kasegaken. Nuwun menika beksan kula aturi mirsani. Tepuk tangan para rawuh. Ingkang minulya, acara salajengipun jemeniko acara hiburan. Hiburan ingkang nomor setunggal jemeniko kroncong. Jemeniko kroncong ketawa. Dipun nyanyiaken dening kula. Mawi kepleset. Kroncong ketawa. Ayo gak nyanyi. Nyanyi kroncong ketawa iki piye? Ya mengono kuwi aku. Para rawuh menika wau nyanyi cengengesan. Ingkang dipun nyanyaken dening sederek buan. Kroncong ketawa sampun, sampun cengengesan. Para rawuh nyuwun pangapunten pemainipun badhe pamit mawi gitar. Monggo Mas, wis pundi? Sampun Ndoro. Saged nggih. Dados gitar no kenging kangge omong-omongan. Sampun Ndoro. Liyane mawon. Liyane sampun. Kuwi piye? Nggih. Junaidi mrongos. Kok benten Mas? Junaidi mrongos. Kok namung bret ngoten. Ale wangsulan nggih ngoten niku. Pripun? Sampeyan ngonekke kula mrongos kok. Iku ngene pripun? Ha sampeyan wae muni pripun? Junaidi mrongos. Lagi wangsulane ngeten iki. Iku cetane pripun to? Brek. Kangge omongan saged. Sakmenika menapa? Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut. Menapa? Lagunipun lirikan moto sampean. Wah, mboten lagu India kok. Hei, Junaidi. Lagu menapa menapa? Sak karep sampean. Kau bukan anakku, tahu? Ayo pergi. Ibu. Aku bukan ibumu. Aku anakmu, ibu. Aku tidak beranak kau. Ayo pergi. Momo. Itu aduh banget. Ayo pergi, pergi. kula sedalu ngaten mawon, Mas. Betapa malang nasibku semenjadi tinggal babu. Sampeyan ditinggal babune mengko kebanyaki. Terangane seneng karo babune. Aniki gejane wing lagu ngoten niku kok, Mas. Pura rawuh menika wau hiburan kroncong. Salajengipun hiburan saking Ponorogo. Nah, menika jadilan Ponorogo. Niki mboten mayu lagu nggih. Mboten. Oh, abur-aburan. Nggih. Ponorogo sampun. Hiburan kroncong sampun. Sampun. Samenika dipun gantos hiburanipun. Menika hiburan salajengipun inggih menika dagelan saking Ngayogyakarta. Inggih menika Junaedi CS. Medal kula sembahaken dening sedherek Junaedi. Dagelan iki sak lebetipun dongeng kula dados simahipun bojo kula lan dados celakipun tangga kula. Kula menika kepernah putunipun mbah kula. Dadi wong rumangsaku wong kaya aku ki penak banget. Wong sugih ora tau ngambah lemah. Medun sepur tampani montor. Medun motor tampani androng. Medun androng tampani becak. Medun becak dipethuk pit. Medun pit digendong. Sebab kula lempo. Tenan. Riwayat zaman kelingan zaman semono. Hehehe. Ayo wong ngenteni koncoe kok ora teko-teko. Nuwun, Kang. Wow, monggo. Sampun dangu mboten kepanggih ra nggih tesih merongos to. Iki ayo pinanggih namung badhe ngletak panjenengan. Bapak mboten tindakan. Kula menawi mboten kisah mboten tindakan. Wonten dalem mawon. Angrem. Lho. Bayu teng pundi niki? Jeng mangpek. Lho, mboten. Kok tekan Mbakyune? Menapa tese mandhe wonten peken, Mbakyu? Tase. Beto napa riyen nika kok nganti ora kuat? Betotong. Betotong ya. Wong aku iki karo kae kok ketoke basa apik banget. Kuwi rumangsane basa Jawa ki angel kok basa malah rekoso awake dhewe. Kang, Kung. Kang, Kung. Aku ki ngundang kowe, Kakang. Heeh, oh, rene kowe adikku Kakung. Dadi Kangkung. Kang, wis to ah. Bibi awake dhewe. Piye-piye to kowe iki? Kowe iki basa Jawa ora dong kok dadi malah rumangsa aku. Aku ki asli Jawa kok ora iso piye. Saya tak tekani basa Jawa ya ora ngerti. Ngerti? Sarung bahasane apa? Cah cilik wis iso. Apa? Nah sande ngono kok. Sande. Tuku sarung neng warung. Tumbah sante wonten wandi. Iso. Tuku sarung neng warung metu ngurung-ngurung. Aku ora metu ngurung-ngurung. Tumbah sante wonten wandi medal undi-undi. Arung deleng muni. Kowe ya model kok, Kang? Basa. Kowe tak takoni ya ora iso. Napa? Aku duwe omah ngarep, Kang. Kulo gadah griya ngajeng iso wae, Di. Anakku mbarep iki, Kang. Putra kulo ngajeng iso wae. Dadi anggere rep mesti jeng. Ha iya. Anakku sing cilik dhewe lagi bisa mengkurep, Kang. Anak kulo iki ngalih piamba. Nembe saged. Boten mlumah. Kok ora padha? Ya men, ana rejeng ya piye apa? Mengujeng ora ana. Ayo. Angel. Kowe tak tekoni ya sing ora iso. Siji, tunggal, loro, kalih, telu, tiga, papat, sekawan, lima, gasal, enem, enem. Pandang ra basa. Pitu, pitu. Nah. Wis goblok. Kowe iso? Lho wong tuwa kok. 5 apa? 5 gangsal. 6 gangsal tambah setunggal. Nek 9 tambah sekawan. Rondo edan. Ya ora. Daglan iki bebas. Angel Jawa iki pancen Jawa nem. Apa meneh? Apa meneh tekono? Jambu apa? Jambu jambet. Nek mambu. Mambet. Tumbah selisa mambu, tumbah selisa mambet. Oh, tadi ya, mbu ini mesti mbet. Iki ana tumbu. Nek mangsa nganggo bumbu, kok ya bumbet ngono. Lah mbu. Kok ya model mlo basa Jawa ki angel tenan. Bapak Rama, bapak turu. Rama sare. Bapak turu ngorok. Bapakku ora tau ngorok. Romo sare angel ta ngoroke bapak turu ngorok bapak sare mungel nek bapak pas ora muni bapak sare mejen ya ya bapak apa Romo bapak turu ngulet padha wae bapakku ora tau ngulet iki tegese ora iso. Coba bapak turu ngulet Romo sare lajeng muntir sliro. Menapa wungu ingkang wingi namung bekok. Ya ngawur kaya bingkong banget ora. Ya ta. Basa Jawa paling angel. Heeh. Ayo piye? Apane? Lho. Kowe ngundang aku. Kowe kuwi anak lutung. Udu. Toro. Anak lutung iki kowe. Oh dadi kowe iki anak lutung. Aku ya iya ya. Doa iki tak tekani ya. Kang driji ngono pira? Kabeh 10. Walu. Piye to? Itu kan. Ha iki 10 ngene kok. 3 4 5 6 7 8. 10. Waduh, lebih dah. Cek loro jempol. Iki ya rombongan driji. Kuwi aja medeni lho, Kang. Iki omongan kok medeni driji kok 8. Nah 10 ngene kok. Oh, edan iki. Wong tuwa, kowe ngerti ora, Kang? Aku teko nang nggonmu ki piye ra iku? Rai gedhe. Tegese iki ketok seneng apa susah? Nah, ya seneng to ndelok raimu ting selebar kaya ngono. Nek seneng mesti ana titik-titike. Nah iya. Piye mesti aku guyang-guyu. Nek kowe ketok susah. Nah, mula kowe iki kudu ngerti. Susah. Susah ing adine iki piye kowe mesti iso nambani. Wis malah tak antemi ben susah terus. Tak ra edan to iki. Lha mulane kowe iki basa Jawa kita apal iki. Piye? Ora usah perlu ngeling-eling sing susah. Nek aku mangan, aku dahar. Oh, lah iya kuwi oh, bodo. Bapak dahar aku mangan. Wah, bener. Lek dahar. Aku mangan. Oh, ya. Padahalnya bapak tindak aku lunga. Kowe minggat. Ngono kuwi. Iki kasar-kasaran ya. Lah kowe ya edan. Iya. Bapak sare. Aku turu. Ya. Wah, apa ya? Entek. Entek. Bapak ngunjuk. Aku ngombe. Kowe glokok. Kuwi kuwi tegese apa kuwi? Tingkatan apa jenenge kuwi? Oke. Ayo kek, sapa aku garapen wis. Entek. Hah? Entek-entekan, Kang. Kung. Aku arep kandha karo kowe. Apa? Bojoku lunga saiki. Bojoku lunga saka nggon aku. Unjuk. Anjur piye iki kahanan kaya ngene iki? Aku ngerti nek lelungane ngerti. Aku wong tua ngerti. Lah mula kuwi arep takon karo kowe apa to kaya aku ora salah apa-apa kok bojoku lunga saka omah to? Lah iya. Ninggal ki omah ta lelunga? Dinengke wangger mulih mesti nang omah. Kuwi wong tua apa wong edan? Delok rajahmu kaya ngono. Ya, lho. Di. Iki gambare delok. Ya, ketok. Jenenge Rajah Kala Cakra. Oh. Kala jiret cakra landhep. Heeh. Kowe wangun nek bedhog pitik. Lho. Iki betarane kala kalane kala katrung. Heeh. Nek ngatrung sedina wong ping 7 jenenge kowe ngrumangsana ana. Trah wong ngemis. Ya, iki kok ngene iki. Ha iki kok ana raja gambare M. Ha, M iki menungso mesti mati. Mula kowe roba rabi dadi manten ping 29 iki mesti pegatan terus. Kowe amrih pegatan rabio karo wong edan. Kuwi tak gugu kena ora. Iki raja kaya ngene iki kowe kudu nyirik. Ora mangan apa, Kang? Pendak isuk aja nyok mangan sabun. Oh, arep pangan. Heeh. Ya, ora mangan sabun pisan. Kuwi nek ndodhok welingi wong tuwa, sikilmu tekuen. Arep tak lempeng kok gitu. Dadi ketok gejojor. Wong tuwa iki mek weling kuwi, bojomu lunga nang endi? Ning wong tuwa iki akeh cocoke. Ora. Hah? Ora. Ora. Nah, kok ora ki piye? Wong tuwa ora tau tuku buntut. Lho. Tegese ora cocok. Ayo. Blong terus. Terkuwe. Cangkemmu nek omong ngawur. Pe karo adine ngene iki cangkem. Lah njur apa? Diganti. Apa? Tutukipun. Ora wangun. Apa? Kamasar-sare. Heeh. Ngene, tutuk iki basa Injil. Padane ana tetembungan kawi. Iya. Yeah. Sastro Curiga Mantarjo. Wah, kuwi ketawan. Loh. Ora iso. Oh. Sastro iki tulis. Tulis. Dadi nek ora iso nulis, wah aku ora iso nyastro ngono. Loh. Ora iso nyastro piye? Lha kok sastro tulis? Lah iya sastro curiga. Seling klitik. Curiga ya. Curiga kuwi gaman. Gaman, dadi nulis nganggo gaman. Heeh. Gamane wong nulis ya kuwi jenenge pulpen. Oh. Monggo Pak pulpen. Maruta. Angin. Waduh, aku wingi masuk Maruta. Loh. Masuk angin? Iya. Masuk Maruta. Masuk Maruta. Ora kena. Ora kena. Tak. Yo. Wis. Kang. He. Saiki ngene wae, Kang. Ya. Aku kuwi sakjane ngejak adikku. Endi? Lho. Di Oh, kene to. Jambul to? Heeh. Kene le. Kowe ngopo ning apa ning apa? Wih, kaya laku-laku ning apa ning apa ning. Kene to. Lho, kowe iki arep-arep karo kakangmu. Arep-arep piye to? Wis wera ora tau nang ngene kakangmu. Wah, wong iki jenenge kakang wis coba ku takon ngono kan. Ora lumrah wong. Kakang ora ketok wong to. Ndak demit. Piye kabare Kang Jepang? Baik. Kanjeng Depra iki apa? Kowe iki tak undang kok malah ngiling-ngiling tanduran. Tanduran apa? Coba tak undang. Wang. wet lho kuwi. Kok mesti wet lho mbok pang ngono. Wet kaya iki pang. Ya seneng-seneng ya. Ditangger ayo sing genah to. Seneng iki para tamu disenengi kabeh. Yo, yo. Ayo. Seneng. Tuntang kanca-kanca kene. Yo, kanca-kanca. Ya jondene kabeh. Mlumpuk kene. Ayo iki. Kene Tin. Tin. Kene Tin. Kowe tak dapuk juget karo ponijo. Sakarepmu. Ning wulingku aja pancal-pancalan yo. Oh, ponijo iki pancen bincang kok. Padha lemaku. Yo, kuwi lak jeneng sejarahe main sepele. Suguhke drama. Oh, iya. Dagelane saiki 5. 5. Sing wedok siji dirayah. Kok kaya layangan dirayah. Yo, saiki suguhke deklamasi. Oh, iya. Ponijo badhe ngawontenaken sanjak-sanjak. Rajin bangkal pandai. Ora apik, contone. Ora apik. Rajin bangkal pandai. Diklamasi nanggenipun maos supados ngresepaken wonten ati. Mau dipun raosaken menika mlebet kangge conto lari-lari prasan jati. Rajin bangkal pandai. Kita amping. Sopi mas. Rajin bangkal pandai. Sakit boten. Sakit. Rajin bangkal pandai. Singapu. Rajin bangkal pandai. Nah. Hemat bangkal kaya. Ada gula, ada semut. Ada tangan, ada sikut. Ada kepala, ada rambut. Ada kol, nunut. Ada tikus, ada marmut. Ada dingin, jengkerut. Ada tali, apa? Cancut. Ada bubar, mawut-mawut. Ada ini apa? Kencot. Ini masih dilat. Ini masih ada telo. Ada mendut. Ada jentik. Ada jempol. Ora cocok. Ayo men. Menika wae ingkang mawi akhiran akhir. Ut. Contoh kangge lari sekolah. Penting sangat. Assalamualaikum. Ingkang wonten pendidikan jagung nggih lari-lari. Menika. Lho lho. Puncak kampung menika wonten takkan lari gunung dikejar. Takkan lari gunung dikejar. Leres. Sak menika ingkang mawi akhiran Ing, ing. Oh, buatan mawon kulo. Ribuan lah. Buatan. Ribuan lah. Jaget. Eh, kami. Dipun contoh ni. Mawi, Ul. Oh, mangkem no kangge nyanyi ya. Nyanyian mana bu? Ul. Sauna mas bang pun acara mawon. Menika wawacara pembacaan puisi sampun rampung. Acara salajengipun inggih menika tamu saking Jakarta menika menungsanipun. Selamat datang. Selamat datang. Hibur pengantin enggak bisa omong Jawa ya. Asli Jakarta. Iya deh. Jakarta mana? Grogol. Ben wong edan. Oh iya, momen ketemu kali. Oh. Ketemu lagi kok ketemu kali. Amin biru-biru beluput. Monggo Mas Ponijo menika dipun senggahi. Kenalaken. Saya Mas Junaidi. Oh, iya. Kring. Weh. Ana orkes kok garing ya apa? Kring. Apa ngkon nek kudanan yo teles. Biar jelek masih turun priayi. Kring. Tiap hari pakaian berganti-ganti. Kok pamer gusi mongkol nyoto. Boga saya paling seneng kalau istrinya yo rasem. Pulang kantor hatiku menjadi ayam. Istri saya cium mesem-mesem. Mesem-mesem pro kowe raiso mingkem. Orang Grimangkel iku Mang Suling Junaidi rumahnya daerah Bantul. Engko tekan iki cangkem kuneh ya. Ora ngerti ape. Sece kok kata-katane. Dari Jogja nek ngekol iseng idul. Mas Buang, Mas Ponejo, kae Mas Jambul. Nek kowe lambene gandul. Ya ampun kok kowe kae. Junaidi seneng banget kancane akeh. Seneng banget. Ojo wedi sesuk direkam meneh. Kedong guyu apa do ngoceh. Geguyu kowe sebab kowe lambene duble. Sing apik karo kanca iki wis apik conto iki kaya aku lho. Junaidi kepengin dadi dokter. Ngono. Iya. Dadi dokter duwe pabrik clear marker. Iya, sugih to latihan gaplek mbendino mangan lemper. Mangan lemper aduh nek turu ngiler. Ora. Mula golek akhiran iki sing apik. Apik seneng aku ya iso kok males kowe. Piye? Mangan gembus ojo oke Mas Buang bagus waduh tadae oke. Para rawuh ingkang kula hormati nyuwun sami pangesami paripurna panganten sarimpit badhe medal saking sasono pinajang lumampah wonten sanajenging rigul badhe nyuwun berkah pangestu para rawuh sedaya pramila monggo kula aturi salaman kalian pengantin sekalian wekdal sampun paripurno sugeng kundur sugeng sari matur nuwun.